بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Irsyad Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa ilmu bukan semata dengan banyaknya riwayat, bukan semata dengan banyaknya tulisan, catatan ataupun kitab. Tetapi ilmu adalah ketika bisa membimbing seseorang untuk senantiasa mengikuti al-haq, mengikuti al-kitab wa sunnah. Namun bukan berarti kita sebagai seorang talibul ilmi kemudian mengatakan bahwa tidak perlu untuk menulis, tidak perlu untuk mencatat, tidak perlu untuk membawa alat tulis ketika belajar. Karena toh banyak orang-orang yang belajar mendapatkan ilmu namun ternyata mereka menyimpang dari jalan yang lurus, dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula demikian. Karena di antara usaha kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya sesuatu yang bermanfaat, adalah ketika kita mencatat apa yang telah kita dapatkan. Faedah-faedah ilmu berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita catat, kita simpan, kita muraja'ah, kita baca kembali, sehingga walau telah berlalu sekian tahun lamanya, tetap ilmu itu masih tersimpan rapi. Tetap ketika kita memurajaahnya, mengulangnya, kita akan bisa kembali teringat faedah demi faedah yang telah kita dapatkan. Ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan, cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan ketika seseorang menghadiri majelis ilmu, berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, namun ternyata tidak membawa alat-alat tulis, alat-alat yang bisa dia gunakan untuk mengikat ilmu tadi, ini termasuk sesuatu yang membuat orang tadi mudah untuk melupakan ilmu yang dia dapatkan. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil-hibalil wathiqah, فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. العلم صيد, ilmu itu yang kita cari, yang kita pelajari, yang kita hadiri majelis-majelis ilmu itu, saydun ibarat binatang buruan. Apapun bentuk dari binatang buruan tadi, apakah rusa atau apa yang kita tangkap, yang kita kejar. Ikan misal, atau apalah, yang memang kita sedang memburunya. Kita berusaha untuk mendapatkannya. Dalam keadaan utuh, binatang tadi tidak terluka, ataupun mati. Kita pasang jebakan, kita pasang jerat, kena dia. Al-ilmu saydun, ilmu yang kita cari, yang kita pelajari, ibarat binatang buruan yang kita buru. Wal-kitabatu qayduhu, dan tulisan ketika kita mencatat ilmu tadi dalam daftar kita, dalam buku catatan kita, kita tulis dengan rapi, kita simpan, qaiduhu itu ibarat tali pengikat binatang buruan yang telah kita buru, yang telah kita dapatkan. Sehingga sangat erat sekali perbandingan antara keduanya, permisalan yang disebutkan dalam dua hal ini. Ilmu ibarat binatang buruan, tulisan kita untuk mencatat ilmu dan menyimpannya tadi ibarat tali pengikat yang akan kita gunakan untuk mengikat binatang buruan kita. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, merupakan keteledoran. Al-hamaqah sebenarnya maknanya adalah dungu. Ahmak, seorang yang dungu. Faminal hamaqati, merupakan sebuah keteledoran atau suatu kedunguan. Antasida ghazalah, ketika engkau telah berhasil menjebak, menjerat, menangkap seekor rusa. Sudah bangga, sudah senang dapat buruan ini. Buruan yang besar, buruan yang mahal, yang benar-benar diinginkan olehnya. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiq taliqah. Namun kemudian ketika sudah mendapatkan satu binatang buruan tadi dan ingin menangkap yang berikutnya, yang kedua, yang sudah ditangkap tadi dibiarkan, sudah ditangkap, dipegang, kemudian diletakkan di tempat yang terbuka, hanya sekedar dielus-elus. Sudah, kamu sini aja ya, jangan lari, aku mau nangkap temanmu yang sana itu. Dan para pemburu itu ternyata bukan hanya dia, banyak para pemburu yang lain. Semua mereka juga berburu binatang yang sama. Begitu oleh yang satu tadi sudah ketangkap, dibiarkan di tempat yang lapang, bukan di dalam kerangkeng, tidak pula dalam keadaan terikat. Larilah binatang tadi. Begitu lari, para pemburu yang lain yang ingin menangkapnya, apakah membiarkan begitu saja? Tentu tidak. Akan menangkapnya beramai-ramai. Sehingga dia yang tadi sudah mendapatkan binatang itu luput, terlepas darinya. Dan ketika dia akan menangkap binatang yang berikutnya pun demikian. Sehingga mencatat ilmu ini merupakan sunnah para anbiya, sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sunnah para tabi'in, atba'u tabi'in, sunnahnya para ulama'una wa masyayikhuna. Mencatat ilmu yang telah didapatkan. Dicatat, disimpan dengan catatan yang rapi, simpanan yang kuat, yang bisa diambil kapanpun, dan dibaca kembali. Dengan harapan, ilmu yang telah didapatkan seperti ini, akan bisa membimbingnya. Suatu ketika dia akan lupa. Oh iya, sepertinya ini dulu pernah saya pelajari. Faedah mana ya? Daras am yang mana? Apakah subuh, ataukah asar, ataukah maghrib? Begitu dibuka kembali, oh iya, ternyata catatannya masih ada, rapi, tersimpan. Padahal sudah 4-5 tahun yang lalu. Oh, ternyata faedahnya seperti ini. Yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqat. Dengan cara seperti itu, mencatat sehari, dia dapatkan faedah, dia catat. Hari berikutnya, dia dapatkan faedah, dicatat lagi. Sepanjang dia belajar demikian, faedah-faedah yang dia dapatkan, dia catat. Dengan cara seperti itu, seorang akan bisa mengumpulkan ilmu yang banyak. Ilmu yang akan membimbing dia untuk mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Wa innama sailu ijtima'un nuqad, dan tidaklah banjir bandang air bah yang besar itu meluluh lantakan apa yang ada di hadapannya kecuali bermula dari tetesan-tetesan hujan. Enggak ada hujan yang kita lihat dan kita saksikan seumur hidup kita dibuka mengocor kencang seperti air keran yang dibuka, enggak. Yang ada setetes-setetes dari sini, dari sana. Tetapi karena terus-menerus dan semakin banyak terkumpul pada satu tempat, menyebabkan banjir bandang tadi. Apapun yang ada di hadapannya habis terlibas. Bermula dari tetesan-tetesan hujan. Hanya satu tetes. Demikianlah yang disampaikan oleh para ulama abyad syi'riyah tentang motivasi dan semangat bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Nah, ikhwan fi din a'azakumullah, setelah seorang mendapatkan ilmu, tentu dia berusaha untuk mengamalkan ilmu tadi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika dia mendapatkan ilmu, terbimbing dengan ilmu, kemudian dia mengamalkannya, itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun ketika dia telah banyak ilmunya, berbangga dengan ilmu yang dengan ilmu yang dia dapatkan, ini tercela. Apalagi kalau seandainya dia hanya sekedar ingin dijadikan sebagai rujukan, dia hanya ingin dijadikan sebagai orang nomor satu, dia hanya ingin dijadikan sebagai orang yang terpandang. Sebanyak apapun ilmunya, sehebat apapun hafalannya, maka ini tercela. Maka orang yang seperti ini akan sangat mudah terjatuh dalam berbagai macam fitnah. Kenapa? Niat dia untuk mempelajari ilmu, ilmu al-kitabi wa sunnah, telah menyimpang dari garis yang benar. Sehingga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak lagi mengenal yang ma'ruf itu sebagai sesuatu yang ma'ruf. Tidak mengenal lagi sesuatu yang baik itu sebagai suatu kebaikan. Wa la yunkiru munkaran, tidak pula dia mengingkari suatu kemungkaran sebagai kemungkaran. Ini mungkar, tidak lagi dia kenal, tidak lagi dia ingkari. Illa ma ushriba min hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan ilmu, yang menjadi tolak ukurnya adalah hawa nafsu. Orang yang seperti ini, walau banyak ilmunya, maka ilmu itu menjadi wabalun alaih, hujjah atas dia. Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan mendukungmu, menguatkanmu di atas kebenaran yang sedang engkau jalani. Au alaik. Atau Al-Qur'an itu, ilmu yang bermanfaat itu, menjadi hujjah yang akan membantahmu ketika engkau berada di atas kebatilan, ketika engkau berada di atas kesesatan. Maka hadis ini dibawakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah dalam syarahnya sebagai penutup dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang ilmu yang bermanfaat. Bukan dengan banyaknya riwayat atau banyaknya kitab, tetapi ilmu itu adalah ketika membimbing pemiliknya untuk bisa mengamalkan Al-Kitab wa Sunnah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Rabi hafizahullah dalam kitab Aunul Bari, ketika beliau juga menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah pada faedah ini atau pada poin ini, kata beliau hafizahullah, فَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ, apabila dua hal ini terkumpul pada seorang, banyaknya ilmu, banyaknya kitab, dan ilmu serta tulisan-tulisan yang dia kumpulkan membimbingnya untuk istiqamah di atas Al-Kitab wa Sunnah. الْعِلْمُ الْكَثِيرُ وَالْكُتُبُ الْكَثِيرَةِ فَحَبَذَا, berkumpulnya dua hal ini, ilmu yang banyak, kitab yang banyak, dan mengantarkan dia, membimbing dia untuk bisa istiqamah di atas Al-Kitab wa Sunnah, maka sungguh sangat sempurna sekali yang dimiliki oleh orang tersebut. Wa idza khala min al-istifadati min hadzal ilmi, namun apabila terluput dari dia untuk bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia dapatkan, dari ilmu yang telah dia kumpulkan, banyak ilmunya, banyak kitabnya, namun ilmu dan kitabnya tadi tidak bisa membimbing dia untuk mendapatkan faedah dari ilmu yang bermanfaat berupa mengikuti Al-Kitab wa Sunnah, fala tanfa' kathratul kutub. Enggak bermanfaat sama sekali kitab sebanyak apapun yang dia miliki. Wala kathratul ilm, tidak bermanfaat sama sekali ilmu sebanyak apapun yang telah dia pelajari. Fa innaha wabalun alaih, bahkan ilmu dan kitab yang sangat banyak tadi menjadi wabal alaih, bencana, malapetaka atas dia. Kemudian beliau juga menyatakan fahunaka unasun qawwaluna walaysa bifa'alin. Di sana ada orang-orang yang banyak ilmunya, selalu menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, namun mereka sendiri bukan orang-orang yang mengamalkan al-haq tadi. Bukan orang-orang yang menerapkan kaidah-kaidah ilmu yang telah dia dapatkan. Illa ma usyriba min hawa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang menjadi tolak ukur adalah hawa nafsunya. Dulu bisa jadi dia mengetahui itu sebagai sesuatu yang ma'ruf. Namun sekarang dia mengingkarinya. Ataupun sebaliknya, dulu menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang mungkar. Tetapi ketika hal itu terjadi pada dirinya, dia menganggap ini ma'ruf, boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk saya. Adapun di waktu-waktu yang lalu, dia mengingkari hal itu terjadi pada orang lain. Fayajibu an yajma'al muslimu bainal aqwali wal af'al. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menggabungkan antara ucapan dan perbuatannya. Tusaddiqu af'aluhu aqwalahu. Maka hendaklah perbuatan-perbuatan dia membenarkan ucapan-ucapannya. Perbuatan-perbuatan dia menjadi bukti jujurnya, benarnya ucapan-ucapan yang telah dia sampaikan di masa-masa dahulu. Fayad'u ila al-aqidati wa ya'taqid wa yad'u ila al-amali wa ya'mal fa hadha huwa al-'ilmun nafi'. Maka hendaklah dia mengajak manusia untuk berakidah dengan akidah yang benar dan dia juga berakidah dengan akidah yang benar. Hendaklah dia mengajak manusia untuk beramal dengan amal saleh dan dia juga melakukan amal saleh tersebut. Fa hadha huwa al-'ilmun nafi'. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Yad'u ila sunnati wa yaltazimuha. Hendaklah dia mengajak manusia kepada sunnah, istiqamah kepada sunnah, mengikuti salafus salih, istiqamah di atas ucapannya, dan menerapkan dalam perbuatan kesehariannya, mengikuti salafus salih, wa yuharibul bid'ah, wa yakunu jaddan fi harbiha, wa min asyaddin nasi bu'dan anha. Demikian pula hendaklah dia memerangi kebid'ahan dan menjadi orang yang terdepan dan paling keras penentangannya terhadap kebid'ahan. Ini ilmu yang bermanfaat, walau sedikit yang dia miliki. Tetapi ternyata ilmu itu membimbing dia untuk berakidah dengan akidah yang benar, bermanhaj dengan manhaj yang benar, beramal dengan amal yang benar. Walaupun sedikit ilmunya, walaupun dia tidak menguasai bahasa Arab, tetapi itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Yang membimbing dia untuk bisa mencocoki Alkitab wa Sunnah. Allahu alam bissawab. Adapun matan yang baru yang ada dalam kitab Syarhus Sunnah, insyaAllah kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah. Khaira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.